بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خنفتين عزكم الله. Kita masih membahas bab yang kelima dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab yang kelima berkenaan tentang anjuran untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang lembut, yang lunak, yang halus kepada kedua orang tua. Terlewat pembahasan asar daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, asar yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Abu Nu'aym. Abu Nu'aym namanya ikhwan Fadl ibn Amr ibn Hammad. Fadl ibn Amr ibn Hammad dikenal dengan julukan Fadl ibn Dukain. Fadl ibn Dukain, Abu Nu'aym. Thiqatun thabit. Thiqatun thabit. Qala haddathana Sufyan. Sufyan ibn Sa'id ibn Marzuq At-Tawri rahimahullahu ta'ala. Imam أمير المؤمنين في الحديث. عن هشام ابن عروة. هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام. عن أبيه. داري أيحنيا. من عروة. عروة ابن الزبير ابن العوام. هناك عائشة رضي الله تعالى عنها. داري صدرينيا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. قال Urwah mengatakan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, waqfid lahumā janāḥa dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah untuk kedua orang tua sayap kerendahan dari rahmat. Ini terjemahan secara lafadznya. Maknanya kata beliau, qala la tamtani', La tamtani' min syai'in ahabbahu. Maknanya, penafsirannya, kamu jangan menghalang-halangi, jangan mencegah atau melarang sesuatu yang disukai sama kedua orang tua kamu. Maknanya karena bikin azakumullah ialah kita dianjurkan untuk menuruti apa yang diinginkan oleh kedua orang tua kita selama tidak melanggar aturan-aturan syariah dalam perkara yang syar'i atau dalam perkara yang mubah. Datang tanya, kamu jangan menghalang-halangi, jangan melarang, jangan mencegah sesuatu yang disukai, yang dicintai oleh kedua orang tua kamu. Ini satu makna penafsiran dari ayat waqif lahuma janaha dhulli minar rahmah. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang ke-6. Bab yang ke-6 yang kita bahas insyaallah taala. Qala rahimahullah taala bab jazail walidain. Bab jazail walidain, membalas kedua orang tua. Yani, apakah bisa seorang anak membalas jasa-jasa baik kedua orang tua? Atau bagaimana caranya? Bagaimana cara seorang anak untuk membalas jasa-jasa baik kedua orang tua? Ini yang dibahas insyaAllah. Jazaul walidain, membalas kebaikan kedua orang tua. Qala haddatsana Qabisah. Qabisah ibn Uqbah. Qabisah ibn Uqbah. Dia siapa ya ikhwan? Mayoritas para ulama menyatakan tentang terjemahnya dia siapa. Ada pula yang menyatakan dia saduq. Saduqun rubbama qala. Dikatakan thiqah berarti hadisnya sahih. Dikatakan saduq berarti hadisnya hasan. Hadza Qabisah bin Uqbah. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan bin Ma. Yang tadi bin Man. Sufyan bin Sa'id al-Tawri, dikenal dengan Sufyan al-Tawri, Imam Amirul Mukminin bil Hadith. Qabisah ini ikhwan, Qabisah yang tadi itu, yang dikatakan thiqah atau saduq, ini banyak kesalahan apabila meriwayatkan dari Sufyan al-Tawri. Tamam? Banyak kesalahan bila meriwayatkan dari Sufyan al-Tawri, sehingga sebagian para ulama ahli hadis menyatakan riwayat Qabisah dari Sufyan al-Tawri dhaifah. Riwayat Qabisah dari Sufyan al-Tawri dhaifah. Namun al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala banyak memuat riwayat Qabisah dari Sufyan dalam Sahih Bukhari ini, menunjukkan bisa jadi Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berpendapat tidak masalah riwayat tadi, tidak ada permasalahan, tidak baik, tapi sahih. Mungkin pula dimaknakan Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyaring riwayat-riwayat Qabisah dari Sufyan al-Tsauri, disaring ya Pak. Kemudian dipilih yang sahih, kemudian dimasukkan dalam Sahih Bukhari-nya, dan yang dhaif dibuang. Ima hadza wa ima hadza. Ala kulli hal, untuk hadis kita ini, hadis ini khana bikin asyakumullah, ada jalan-jalan yang lain yang menguatkan Qabisah. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan saya, kita lihat ya. Qala haddatsana Sufyan An Suhail ibn Abi Salih. Suhail ibn Abi Salih. Dia saduq, ya kawan. Suhail ibn Abi Salih, dia saduq. Ada boleh mengatakan dia tiqah. Lata. Abu Salih, bapaknya, namanya, ada Abu Salih sama, namanya siapa Abu Salih ini? Aina Abu Salih? Abu Salih, siapa namanya? Namanya Zakwan. Suhail ibn Abi Salih, Abu Salih ya Zakwan. As-Samman atau Ziyad, kerjanya tukang jual minyak. Wah, imam lagi, masya Allah. Jualan minyak, jadi imam al-Hakim. Bayangkan. An-Nabihi, dari ayahnya, ini Abu Salih. Suhail meriwayatkan dari ayahnya Abu Salih. Ama Abu Salih, ma'ruf dengan kefiqahannya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, kata beliau, la yajzi waladun walidahu, la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayahtiqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak, baik anak laki atau anak perempuan, tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya. Walid mencakup ayah, mencakup ibu, mencakup ayah, mencakup ibu, bahkan mencakup pula bapaknya bapak, bapak bapaknya bapak, terus sampai ke atas, mencakup pula orang-orang tua ayah dan ibu kita, bah sampai ke atas. Nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang anak, baik laki atau perempuan, tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya, baik kebaikan bapaknya atau kebaikan ibunya, jangan bisa, kecuali dengan satu cara, kecuali ayah tidak memluka, dia mendapati orang tuanya itu budak, mamluk, dimiliki oleh orang lain, budak, budak belian, fayashtariyahu, maka dibeli oleh anaknya. Bayak tiqah, kemudian dibebaskan, dimerdekakan oleh anaknya. Baru bisa kamu wahai anak, baru bisa membalas kebaikan-kebaikan orang tua kamu. Demikian kata Rasulullah. Selain itu, tidak bisa kamu membalas kebaikan jasa baiknya orang tua kamu. Masya Allah. Hadis ini khana kitina azakumullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, nomor hadisnya 1510, sehingga di sini sahih riwayat Muslim, ya kawan. Masya Allah, hadis ini karena fitnah azabullah menunjukkan kepada kita betapa besar jasa orang tua kepada anak-anaknya. Sangat besar, ya kawan. Baik jasa-jasa baik bapaknya atau jasa-jasa baik ibunya, sangat besar, sangat besar kepada putra putrinya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak akan bisa dibalas kebaikan tadi dengan apapun, tidak bisa. Kamu sudah menyantuni orang tua kamu, kamu sudah membantu orang tua kamu, bahkan kamu yang mengurus semuanya, tetek bengeknya, sandang, pangan, papanya, kamu urus semuanya, sakit kamu belikan obatnya, Dia minta makan ini kamu turuti, dia minta ini kamu turuti, perkara yang mubah itu belum bisa membalas jasa baiknya. Bahkan nanti akan dicontohkan setelah itu, di bawah itu. Sampai walaupun kalian menggendong ibu kalian atau bapak kalian, digendong itu, untuk melaksanakan ibadah haji bareng-bareng, tawaf di Ka'bah, kemudian digendong, kemudian ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah ila akhir, itu belum cukup untuk membalas kebaikan orang tua kamu. Belum cukup. Tidak bisa. Dengan cara apa tidak bisa? Mau kamu bangunkan rumah 10 tingkat, lux, belum cukup. Kamu belikan dia orang tua kamu itu mobil-mobil yang mewah, belum cukup. Belum cukup. Orang tua kamu pengen mondok, kamu kondokan orang tua kamu di pondok yang dia inginkan, belum cukup. Sudah mondok tempat yang baik, belajar sunnah, Al-Quran, belajar agama dengan baik, kamu santuni setiap bulannya, suami kiri, tak kirim. Waduh, kirimi ya susunya, ya madunya, ya rotinya, ya sandangnya, ya pangannya, ya ininya. Belum cukup. Tidak bisa membalas jasa baik kepada orang tua kamu. Orang apa? Hanya ada satu cara yang akan nabi tina'azakumullah. Satu cara saja yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk seorang anak bisa membalas jasa baik kedua orang tuanya ialah dengan dia membebaskan kedua orang tuanya dari perbudakan. Baru bisa ya Pak. Itu pun kemudian jangan dipahami sudah tak bebaskan berarti sudah enggak ada tanggung jawab lagi. Berarti enggak ada lagi tanggung jawab di walidain, berbakti sama orang tua, mau dikampengi berarti boleh, mau dicamprat ya silakan, ya enggak demikian. Artinya jasa baiknya terbalas. Ada kewajiban birrul walidain, kewajiban berbakti sama orang tua, lain lagi urusannya. Lain lagi urusannya. Ada lagi ayat-ayat, hadis-hadis yang mewajibkan memerintahkan kita semua untuk berbakti sama orang tua. Ini kalau Anda bisa memerdekakannya dari perbudakan. Ada zaman dahulu memungkinkannya, ikhwan. Zaman dahulu memungkinkan. Karena masih banyak yang namanya perbudakan. Ada pun zaman sekarang ini. Tidak ada. Bisa dikatakan tidak ada yang namanya perbudakan. Pembantu rumah tangga itu bukan budak loh. Kalau difahami baik-baik, pembantu rumah tangga itu bukan budak loh. Kalau budak itu ibaratnya kayak mobilnya kamu, ditunggangi ya silahkan, dijual ya boleh. Paham ini ya? Misalkan kamu punya budak perempuan, ditunggangi boleh. Ayo, iya boleh. Dengan teman nikah, itu barang. Jangan kan pembantu rumah tangga bukan budak. Sekali lagi bukan budak. Mereka itu khadim, khadam. Apalagi zaman sekarang ini karena bidin asalamualaikum. Tidak ada yang namanya perbudakan. Maka diingatkan kepada seluruh anak-anak kaum muslimin. Diingatkan bahwasanya jasa baik kedua orang tua kamu itu tidak bisa dibalas untuk saat ini. Sebab tidak ada yang namanya perbudakan. Orang tua kamu bukan budak. Yang harus kemudian kamu bebaskan dari perbudakan. Makanya karena kita Allah, ini sungguhnya menunjukkan kepada kita penekanan takdir, penekanan dari Islam kepada seluruh putra-putra kaum muslimin agar mereka semuanya semangat, semangat termotivasi untuk birrul walidain, berbakti sama orang tua, berbuat baik sama mereka, menghormati mereka, merahmati mereka, mengucapkan kalimat yang lembut kepada mereka. Karena tidak bisa membalas sepenuhnya, sebagiannya sudah. Kita balas jasa-jasa baik mereka yang susah payah mendidik kita, membesarkan kita, ngurusi kita dari mulai dalam perutnya sampai lahirnya sampai besar-besar kayak begini. Nah, ya. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Kemudian orang ketiga Rasulullah yang dibahas oleh para ulama berkaitan tentang permasalahan pembebasan orang tua dari perbudakan. Disebutkan dalam buku-buku fikihnya para ulama. Ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah. Bagaimana kalau ada orang tua mamluk, dia budak, kemudian sudah dibeli sama putrinya, putra putrinya, beli, dimiliki sama putrinya atau putranya. Apakah semata-mata dibeli, semata-mata dibeli, dibebaskan dari perbudakan, cukup, ataukah harus resmi akad itaqah, resmi akad pembebasan budak? Paham bedanya enggak? Kalau yang kedua yang dikatakan akad resmi, sudah dibeli, sudah jadi miliknya sang anak, sudah diresmikan akad, saya merdekakan bapak saya atau ibu saya atau mbah saya, nenek saya atau mbah kakung atau mbah apa, buyut saya, ila akhirhi, saya bebaskan. Apakah resmi seperti ini? Ataukah dengan semata-mata dibeli? Dibeli dari tuannya, kemudian langsung bebas dan berarti dia telah selesai urusannya, dalam arti telah membahas kebaikan orang tuanya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat dengan pendapat yang pertama tadi, harus ada yang namanya akad resmi. Itu apa? Akad resmi pembebasan budak. Dan ini pendapatnya Zahiriyah. Pendapatnya Zahiriyah, ahlu zahir, seperti Daud al-Zahiri, wa ala ra'sihim al-imam Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Beliau mengatakan harus ada akad resmi pembebasan budak. Hada resmi diambil dari kalimat fayatiqahu. Nah, kami kawan, beliau berhujjah dengan di sini dari kalimat fayatiqahu, menunjukkan resmi ada pelafatannya. Saya membebaskan, memerdekakan ayah saya atau ibu saya dari perbudakan, selesai. Alah, berarti anak tadi itu sudah melaksanakan atau sudah bisa membalas kebaikan jasa baik orang tua. Ada pendapatnya lupa. Ada pun jumhur ulama mengatakan tidak mesti harus dengan akad seperti itu. Semata-mata dibeli dari tuannya, dimiliki sama sang anak, halas, selesai urusan. Bisa dengan cara seperti itu, bisa dengan cara akad resmi, dengan semua cara, yang penting bebas dari perbudakan, cukup untuk itu. Ini pendapat jumhur ulama. Naam ya kan. Mereka juga berhujjah dengan hadis ini, illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyah fayatiqahu. Kalimat fayatiqahu itu bukan berarti hasrun, bukan berarti pembatasan, harus semata-mata dengan akad pembebasan kita. Sehingga dengan sembarang cara, segala upaya, yang penting bebas dari perbudakan, khalas. Sang anak berhasil menyelesaikan tanggung jawabnya, membalas jasa baik kedua orang tuanya. Wahal qawul akrab insyaallah ta'ala. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah sahih muslimnya. Masya Allah. Hadis ini khanafidina azadumullah juga menjelaskan kepada kita keutamaan membebaskan budak kaum muslimin. Qabul itaqah namanya. Keutamaan membebaskan budak kaum muslimin. Apalagi laki yang dibebaskan ialah kedua orang tuanya atau familinya, kerabatnya. Maka tentunya lebih utama lagi. Di antara keutamanya, ya kan, yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga yang lainnya, secara makna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memerdekakan walad Ismail, yakni Bani Adam, barang siapa yang membebaskan putra-putra muslimin, maka berarti keutamanya, berarti dia telah membebaskan masing-masing anggota tubuhnya dari neraka. Qubban fi qubban, anggota tubuh dia dengan anggota tubuh yang dia bebaskan tadi. Ini keutamaan besar, ya Pak. Di antara keutamaan membebaskan budak ialah orang yang membebaskan budak tadi itu dijamin, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamin bebas dari neraka, tidak tersentuh oleh neraka. Masya Allah, fadl azim, keutamaan yang sangat besar, ya. Wa hadha Islam wa nabi din azabillah. Islam sangat menganjurkan sekali untuk pembebasan budak kaum muslimin, kaum muslimin, kaum muslimin. Baik dengan cara dianjurkan seperti riwayat ini atau riwayat tadi, anjuran-anjuran kepada kaum muslimin dijelaskan keutamaan-keutamaan untuk pembebasan budak, atau dengan cara dijadikan sebagai alat untuk kafarat, untuk pembebasan atau kafarat dosa seseorang. Hadirin, seperti dijadikan sebagai kafarat penghapus dosa seseorang yang menjimai istrinya siang hari Ramadan. Apa boleh jima? Punya haram ya, Ramadan ini. Waktu mau poso, enggak boleh berhubungan badan dengan istrinya. Kalau kemudian ada orang yang berhubungan badan dengan istrinya siang hari Ramadan, siang hari Ramadan, menunjukkan malamnya boleh, maka berarti dia telah terjatuh dalam pelanggaran syariat yang besar. Maka hukumannya yang mana kita nasehatullah, hukumannya yang pertama ialah dia harus membebaskan raqabah mukminah, ifku raqabah, membebaskan budak wanita atau budak mukmin. Ini yang paling pertama. Mampu, bebaskan. Ini diantara upaya Islam untuk mengentaskan kaum muslimin dari perbudakan dengan cara tadi. Dibebaskan yang mukmin. Tidak mampu, maka hukuman yang kedua, yang selanjutnya, shaum syahrain mutatabi'ain, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kayaknya enggak mampu juga kayaknya. Jangankan 2 bulan berturut-turut, puasa Ramadan yang cuma 11 saja kebelet, siang-siang di teman-teman sama istrinya, apalagi Ramulan. Mbok. Enggak mampu, atau iya pada enggak mampu. Apalagi yang hukuman yang ketiga ialah dengan dia memberi makan 60 orang miskin. Ya paham, miskina-miskina. Memberi makan 60 orang miskin. Ini juga bukti wujud bahwasanya Islam juga mengentaskan kemiskinan dari pemeluknya dengan cara seperti ini. Hadirin, demikian pula bab-bab yang lainnya. Banyak dalam bab-bab fiqih, dalam bab kafarat, bab-bab kafarat yang dijadikan sebagai kafarat ialah ifku raqabah, membebaskan budak. Hadirin Islam, ya wahai kaum muslimin, ya ikhwan. Bahwasanya Islam itu betul-betul menganjurkan, menyarankan, memerintahkan kepada muslimin, kepada umatnya untuk membebaskan budak-budak kaum mukminin. Masya Allah. Hadza wadhi insyaallah ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Adam, Adam ibn Abi Iyas, Abu Iyad namanya Abdurrahman. Adam bin Abdurrahman. Siapa ya, kawan? Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bisqam al-Wasifi. Syu'bah ibn al-Hajjaj amirul mu'minin fil hadith. Qala haddatsana Sa'id ibn Abi Burdah. Siapa juga ya, kawan? Ini cucunya. Cucunya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Cucunya ya, kawan. Sa'id ibn Abi Burdah. Qala sami'tu Abi yuhadith. Dia mengatakan, saya mendengar bapakku menceritakan. Nama bapaknya siapa? Abu Burdah. Sa'id bin Abi Burdah. Nama bapaknya Abu Burdah. Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Abu Burdah ikhwan ma'ruf dengan namanya. Dengan kunyahnya. Ma'ruf dengan kunyahnya. Abu Burdah. Kata ayahku, katanya Abu Burdah, annahu Syaid ibn Umar, bahwasanya dia pernah menyaksikan Abdullah ibn Umar, sahabiyul jalil, sahabat yang mulia, sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau begitu, apa derajatnya akar ini? Apa ini? Sah. Dikarenakan semua rawi-rawinya siapa ya, Pak? Adam, siqah, Syu'bah, Imam Sa'id, siqah, Abu Burdah, Imam, dan dia langsung menyaksikan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dia sahabi. Sehingga akhirnya sahih. Isnaduhu sahih. Dikarenakan semua rawinya siapa? Sahih ya, Pak. Kita lihat. Anahu Syaid ibn Umar. Bahwasanya Abu Burdah ini menyaksikan Abdullah bin Umar. Wa rajulun yamani yatuful bait. Dalam keadaan ada seorang laki-laki dari Yaman tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Hamala ummahu wara dhahri. Hamala ummahu wara dhahri. Dia ini menggendong ibunya di balik punggungnya, ya kan. Gotong ibunya sambil tawaf. Bayangkan gendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah, untuk melaksanakan ibadah manasik haji. Sebagai bakti dia kepada ibunya. Sudah tua renta, enggak bisa berjalan, digendong oleh Pak. Yaqul, dia mengatakan, "Inni laha ba'iruhal mudhallal." Inni laha ba'iruhal mudhallal. In uz'irat rikabuha lam uz'ar. Dia mengucapkan basyir. Kalau dengan bahasa yang lebih luas, inni laha ba'iruhal mudhallali. In uz'irat rikabuha lam uz'ari. Agar dikasih harakat. Biar enak macamnya. Pernah baca apa mana? Ayo, enak kan? Nah, ya. Dia mengatakan, ya kawan, inni laha ba'iruha al-mudallal. Sesungguhnya saya, kata dia, saya untuk ibuku sebagai ontanya yang direndahkan. Atau yang dinaiki. Mudallal yang dinaiki. In uzirat rikabuha lan uz'ar. Kalau rusak kendaraan-kendaraannya, mereka di sini ialah onta. Kalau kendaraannya rusak, lampu zari. Oh, saya enggak rusak. Begitu. Kalau ontanya lelah, saya enggak lelah. Itu maksudnya. Yani untuk menjelaskan bahwasanya dia sekarang ini posisinya seakan-akan sebagai kendaraan bagi ibunya yang tidak kenal lelah, yang tidak kenal rusak. Ya Allah, terus untuk ibunya. Keliling, Allah tidak apa, hajalah. Nawai punya itu. Masya Allah. Thumma qala. Kemudian dia mengatakan. Ya Ibn Umar. Dia mengatakan kepada Ibn Umar. Ya Ibn Umar. Aturani jazaituha. Wahai Ibn Umar. Bagaimana pendapatmu tentang aku? Dengan perbuatan aku ini, apakah saya telah membalas kebaikan ibuku ini dengan cara seperti ini? Oh lala, beliau mengatakan belum, belum. Kamu belum bisa membalas kebaikan ibumu, walaupun dengan cara seperti itu. Kamu sudah menjadikan diri kamu sebagai tunggangan ibumu, kendaraan ibumu, gendong ibumu untuk tawaf, untuk mandi haji, belum cukup. Lah, belum cukup kamu untuk membalas ibumu, kebaikan ibumu dengan cara seperti ini. Wala tudafratin wahidah, dan tidak pula dengan apa namanya sekali agar nafas yang terengah-engah. Zafrah itu nafas yang terengah-engah. Nah, Umma Tawaf bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala huma tawaf. Fatal maqam. Kemudian beliau mendatangi maqam Ibrahim. Maqam di sini bukan makam ya. Bukan kuburan. Maqam di tempat jadi yang disitu ada bekas kaki Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika membangun Ka'bah. Fasallah rak'atain. Kemudian beliau Ibn Umar satu rak'at. Diistilahkan dengan rak'atain tawaf. Dua rak'at setelah tawaf. Di maqam Ibrahim. Saya mau tanya, siapa yang sudah pernah haji? Siapa yang sudah pernah haji? Bisa? Belum. Mau nanya, bisa? Posisinya orang yang sholat ini di sebelah mana? Maqam Ibrahim ya, kan? Dekat dengan Ka'bah. Ada Ka'bah. Dekatnya itu ialah Maqam Ibrahim. Sekarang saya mau tanya, posisinya orang yang sholat ini di mana? Yang dekat-dekat saja. Paham kabarnya? Hah. Misalkan, ada Ka'bah. Ada Maqam Ibrahim. Sekarang posisi kamu di mana? Di sini, pola di sini, pola di sini, pola di sini, atau di mana? Sebelah mana ya? Oh, belum haji. Belum haji. Jangan dijawab tadi. Jangan dijawab. Nanti. Yang mana? Sebelah sini? Nah. Coba nanti ya? Coba ngerti? Hah? Nah, ya. Dia sholatnya di belakang makom. Dia jadikan antara makom, antara dia dengan Ka'bah. Makom. Bisa seperti ini langsung, bisa pula di belakangnya. Amin. Kalau di sini langsung memungkinkan, kalau tidak ramai. Kalau pas lagi sesek, di sini ya, dia diinjek-injek sama orang itu. Sehingga di belakang atau di atap, yang penting apa namanya menjadikan makam di depannya dia. Atau sunnah. Summa qala. Kemudian beliau mengatakan kepada Ibn Umar, "Ya Nabi Musa, wahai putra Nabi Musa." Yang dipanggil sama beliau sekarang ya, Pak. Abu Burdah, Allah barik. Sekarang beliau memanggil Abu Burdah tadi. Inna kulla rak'atain tukaffirani ma amamahuma. Sesungguhnya setiap dua rakaat itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang di depannya, yang setelahnya. Masya Allah. Baik ya, Pak. Ada asar sahih. Asar ini karena bikin azakumullah sahih. Semua rakyatnya sifat. Asar ini karena bikin azakumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ialah dari kisahnya laki-laki yang dari Yaman tadi yang gendong ibunya menjadikan dirinya sebagai kendaraan untuk ibunya untuk wafi Ka'bah memapai ibunya ya Pak wafi Ka'bah. Dikatakan oleh Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah perbuatan yang mulia seperti itu, yang mulia seperti itu belum cukup untuk membalas kebaikan sang istri. Ini satu bentuk contoh perbuatan baik. Demikian pula perbuatan baik yang lainnya. Sekali lagi, belum cukup, tidak cukup untuk membalas kebaikan ayah atau ibu. Kecuali dengan satu cara saja yang disebutkan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekali lagi ini menunjukkan betapa besar, betapa agung hak orang tua atas anaknya, betapa besar dan betapa agung jasa orang tua kepada putra-putranya yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Maka ya Nabi Tina Azzaikumullah, kalau kemudian selain kok kemudian ada seorang muslim, anak-anak muslimin berani sama orang tua, durhaka sama orang tua, mukul orang tua, menghajar orang tua, ini menunjukkan orang laki apa anak yang kurang ajar. Sudah dia tidak bisa membalas jasa baiknya, sudah begitu menyakiti lagi orang tuanya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Maka fana fitin azabimullah. Saya diinsal dalam babnya, dalam bab yang ketujuh, bab tentang betapa besar dosa hukukul walidain, betapa besar dosa durhaka kepada orang tua. Dikarenakan fana fitin azabimullah, hak orang tua sangat besar, jasanya sangat besar. Kalau sampai durhaka kepada orang tua, menunjukkan anak itu jatuh dalam perbuatan dosa yang amat sangat besar. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hadis ini kan Nabi Nasrullah. Atau asar ini menunjukkan pula kepada kita bolehnya tawaf sambil digendong, atau yang sekarang ini tawaf sambil naik di kursi roda, atau tawaf sambil di apa namanya yang pakai candu, Allah ibarat. Yang marak di kalangan para jemaah haji, hal jahit boleh. Baik itu untuk doa orang yang lemah, yang tidak mampu berjalan. Dari mulai bak-bak tua, nenek-nenek tua, atau dia tidak mampu untuk kemudian uyil-uyilan dengan jamaah haji yang lainnya. Dia khawatir membahayakan dirinya kalau dia uyil-uyilan dengan jamaah haji yang lainnya, jatuh, diinjak, mati. Khawatir, lapa. Maka jadi diperbolehkan untuk kemudian apa namanya tandu, tandu untuk kemudian tawaf jika apa ketika dia haji atau ketika dia umrah. Hal itu diperbolehkan ya Pak. Kangkal, mampu. Nah, kembali kita kata muslim-muslim haji pas kita tawaf, Allah mustahil menungsot tok di sini. Melaku rais kata yang pernah haji. Ya saya belum haji ya. Tapi dah sering mendengar ceritanya orang-orang yang haji, seakan-akan melihat sendiri. Masya Allah. Saking seringnya sampai kayak melihat sendiri. Allah mustahil. Hadirlah menunjukkan diperbolehkannya tawaf sambil ditandu. Hadirin hadirat fillah jazakumullah. Juga menunjukkan kepada kita masyru'iyah salat rakaatain khalfal maqam. Disyariatkan salat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim setelah tawaf. Dan dia mustahabbah masnunah. Disunnahkan ya ikhwan, disunnahkan ya ikhwan. Disilakan dengan rakaat tawaf, dua rakaat tawaf. Masya Allah. Dan kemudian disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari pernyataannya beliau, inna kulla rakaatain tukafirani ma amamahuma. Sesungguhnya setiap dua rakaat itu bisa menjadi penghapus dosa, dosa-dosa yang setelahnya atau dosa yang sebelumnya. Ini menunjukkan keutamaan dua rakaat tawaf dan juga dua rakaat sunnah-sunnah yang lainnya itu bisa menghapuskan dosa bagi pelakunya kalau dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Qala rahimahullahu taala. Qala haddatsana Abdullah ibn Salih. Abdullah ibn Salih katibul Layth. Ini sekretarisnya Imam Layth. Abdullah bin Salih ikhwan kunyahnya Abu Salih. Kunyahnya Abu Salih. Abu Salih Abdullah bin Salih. Ini ikhwan ba'is. Sayyul hifzi lemah hafalannya. Qala haddatsani Layth. Yang mengatakan haddatsani Layth. Layth ibn Sa'd. Abul Harith al-Misri. Layth ibn Sa'd Abul Harith al-Misri. Imam ahli Mesir pada zamannya. Yang telah lewat sering kita bawakan kisah-kisahnya ikhwan tentang Imam Layth ini. Alim, alim kebir, kaya raya, rumawan. Masya Allah. Qala haddatsani Khalid ibn Yazid. Siapa ya ikhwan? Khalid ibn Yazid al-Misri. Siapa ya ikhwan? An Sa'id ibn Abi Hilal. Dari Sa'id ibn Abi Hilal. Sa'id ini ikhwan dia saduq. Tapi dia pikun. Di akhir hayatnya. Dia saduq. Jujur orangnya ikhwan. Tapi dia pikun di akhir hayatnya. Wa Khalid hadha Khalid ibn Yazid meriwayatkan dari Sa'id telah pikunnya. Saya pikun, omongannya jangan lantur. Orang pikun. Ada Khalid, muridnya ini, meriwayatkan dari Sa'id setelah dia pikun. Dan itu merupakan sebab baiknya hadis. Hanabi Hazim, dari Abu Hazim. Abu Hazim, ikhwan, Salamah, Ibn Dinar, Al-A'raj. Salamah bin Dinar, Thiqatun Abid. Al-Ifadah ya khawam. Siqah dan ya Al-Ifadah. An-Abi Murrah Mawla Aqil. Dari Abu Murrah Mawla Aqil. Murrah ini ya khawam. Abu Murrah ini namanya Yazid. Abu Murrah ini namanya Yazid. Yazid Mawla Aqil. Aqil bin. Aqil bin Abdul Muttalib. Yazid siqah ya khawam. Anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kana yastakhlifuhu Marwan. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditunjuk sebagai khalifah oleh Marwan. Oleh khalifah Marwan. Marwan bin Hakam. Salah satu khalifah Bani Umayyah Marwan. Dia menunjuk Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifahnya di Dzil Hulaifah. Wa kana yakunu bi Dzil Hulaifah. Dan Abu Hurairah ini dianggap sebagai khalifah di Dzil Hulaifah. Sebuah tempat di Madinah ya, Pak. Dzil Hulaifah ini miqat hajinya, miqat makani orang Madinah ketika haji. Fa kana ummuhu fi baitin. Ibunya Abu Hurairah ditempatkan di sebuah rumah. Wa huwa fi akhar. Dan beliau sendiri di rumah yang lainnya. Abu Hurairah di rumah, satu rumah, ibunya di rumah yang lainnya. Pisah rumah. Qala, berkata Abu Murrah. Fa idza arada an yakhruja. Maka apabila Abu Hurairah ingin atau hendak keluar rumah, waqafa ala babiha. Dia berdiri di depan pintu rumah ibunya. Faqala, dia mengatakan, assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Mau mengucapkan salam. Assalamu alayki ya ummatah, ya ummatah wahai ibunda, wahai bundaku. Assalamualaikum ya ummatah warahmatullahi wabarakatuh. Fatakul, maka dijawab sama ibunya, waalaikumsalam ya bunai warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunai, ini wahai putraku, wahai anakku. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Fayakul, maka berkata Abu Hurairah, rahimakillah kama rabbaitini saghira. Rahimakillah, semoga Allah merahmati engkau wahai bunda. Kama rabbaitini saghira. Sebagaimana engkau telah mendidikku, mengurusku semasa aku masih kecil. Itu akan rahmat ya ikhwan. Rahimakillah, semoga Allah merahmati engkau wahai bunda. Bagaimana engkau mentarbiahku, ngurusi aku, menyayangi aku pada waktu masih kecil. Fatakul, maka dijawab sama ibunya, rahimakallah kama farartani kabira. Rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu wahai putraku. Kama farartani kabira, sebagaimana engkau berbakti kepada aku di saat aku tua. Masya Allah ya Pak, gambaran yang harmonis antara ibu dengan anaknya. Masya Allah. Mau pernah apa yang kayak gini? Hah? Allah muka. Hah kata ya Pak, setiap kali mau keluar rumah, demikian dia berbuat. Kemudian juga, thumma idza arada ayyadkhula sana'a mithlah. Dan juga kemudian apabila Abu Hurairah hendak masuk rumahnya, dia juga berbuat dengan perbuatan yang sama. Assalamualaikum ya ummatah warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, waalaikumsalam ya bunai warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan lagi ya Iran, rahimakillah kama rabbaitini saghira. Dijawab lagi doanya, rahimakallah kama tarartani kabira. Masya Allah ya Iran, menggambarkan kepada kita bagaimana sungguhnya kehidupan mereka para sahabat dengan keluarganya harmonis sejuk ya Iran. Kalau kayak gini modelnya malas dulin. Hah? Malas keluar-keluar, senang di rumah, senang sama ibunya, senang sama ayahnya, cinta sama ibunya dan sama ayahnya, saudara yang lainnya, keluarga harmonis yang islami, isinya doa, rahimakillah, isinya masing-masing mengetahui jasa yang lainnya. Sang anak mengetahui jasa ibunya ketika dia atau ibu tadi itu susah payah ngurusi dia, didik dia, mentarbiah dia suatu kecil. Ibunya juga demikian berterima kasih kepada putra-putranya yang telah berbuat baik, berbakti kepada dia ketika masa tuanya. Masya Allah ya Pak. Sang anak tenteram hatinya melihat ibunya yang sayang kepada dia. Orang tua yang satu orang tanya Pak, sejuk hatinya, tenteram ayam, walaupun mangan cuman nasi putih sama kecap, ayam tenteram melihat di masa-masa tuanya. Di masa-masa tuanya dia melihat putra-putranya, anak-anaknya berbakti semua kepada dia. Yang satu menghormatinya, yang ini menyalaminya, yang ini menyayanginya. Masya Allah, harmonis. Nah, yang namanya bayi fi jannati. Ya, bukan hadis. Nah, rumahku ya surga. Ini ya, Pak, kehidupan yang Islam. Cuman ya, Pak, apa derajatnya akhir ini tadi? Sahih, wala hasan, wala maudhu, wala isu. Sahih. Ngamun. Allah nusah. Cik ngamun. Apa derajatnya? Baif. Lo kenapa kau baif? Yang baif yang mana? Gak perhatian tadi. Abdullah bin Saleh Ba'id dan juga Sa'id ibn Abi Hilal, dia pikun di atas hayatnya dan muridnya meriwayatkan dari dia semasa dia pikun. Ini dua penyakit yang membuat baiknya sebuah hadis atau baik sebuah atsar. Masya Allah. Tapi maknanya sahih ya. Maknanya benar. Perwujudan bentuk wujud kecintaan, kebaikan, bakti seorang anak kepada orang tua. Dan wujud kasih sayang orang tua kepada putra putrinya. Masya Allah. Coba kalau diperhatikan yang seperti ini. Ayam. Kadanya itu masya Allah lapang. Dadanya ayam tentrem. Sudah pokoknya. Walaupun dari segi materinya dia kurang. Dan begitu berada. Bukan kaya raya. Bukan orang yang mewah kehidupannya. Tapi tetapi ketenangan hati. Kesenangan hati. Itu di sini ya. Al-ghina punya qalb pada Rasulullah. Yang namanya kaya itu kaya hatinya. Akhirnya kan kaya. Coba kamu bayangkan. Kalau kemudian ada putra putrinya yang kemudian kurang ajar sama orang tuanya. Orang tua kemudian disikapi seperti itu. Ya ngamuk-ngamuk juga. Sering daprati anaknya. Sering ngamuk sama anaknya. Nah, bayangkan. Kalau kemudian setiap harinya ketemu sama orang tuanya. La salam, wala kalam. Yang ada. Mana bang? Saya mau pergi. Kayak mana dia? Disuruh sama orang tuanya. Lagi nyuruh, lagi nyuruh. Lagi sibuk nyuruh. Maafkan naik. Orang tua bangga kemudian. Walaupun ya Ikhwan rumahnya itu tingkatnya 100 ke atas. Walaupun. Itu semu ya Ikhwan, semu. Kebahagiaannya semu. Setiap harinya dia akan merasakan dalam hatinya. Ya ini seperti disayat para sembilu. Luar biasa sakitnya ya Ikhwan. Ketemu sama anaknya. Nak. Apalagi kemudian anaknya itu kurang ajarnya luar biasa. Menyakiti ayah ibunya. Mukuli ayah ibunya. Tidak perhati nempilingi. Misa senangnya cuma minta duit tok. Minta beli ini, minta beli itu. Minta beli sepeda motor. Minta beli mobil. Minta beli ini, minta beli itu. Menyakiti orang tuanya. Gak dituruti, ngamuk-ngamuk. Gelas dipecah, piring dipecah. Diancam sama golok ila akhirnya. Ya apa orang tua tadi itu? Alangkah kemudian perasaannya seakan-akan mending mati daripada orang kayak gini. Iya. Ada orang-orang seperti itu ya. Dan mungkin di mana kita nasihat kemudian yang mengatakan mending mati ya nanti mati ya. Ya, setiap hari dirongrong sama anaknya. Setiap hari ditekan, diteror sama anaknya. Isinya fulus tok. Dan menyakiti orang tuanya. Nah, apa kayak gitu? Ini kalau orang tuanya gak berdaya ya, Pak. Sekarang, kalau orang tuanya mampu, berdaya, ngadepi anaknya, apakah bulet, tengkar terus. Bapak sama anak tengkar, ibu sama anak tengkar. Ya, begitu. Tapi ya, walaupun, rumahnya di tingkatnya 100 ke atas, 100 miring. Ya maksudnya saking banyaknya kesini 100, sana 100 saking kuayanya begitu. Semua ya Pak. Karena itu bagiannya semua. Betul-betul dia semuanya dalam keadaan miskin. Melarat. Hatinya melarat ya Pak. Beda dengan yang digambarkan tadi. Walaupun dia tinggal di gubuk reot. Rumah yang terbuat dari kayu. Triplek gedek. Anggap begitu. Setiap harinya makan ya Allah pakai nasi putih tempe, mendoan tempe ini ya Allah pakai sambal ya Allah apa namanya cabai satu gini-gini kasih garam dikit ya Allah makan ya Allah adanya sudah. Tapi sama anaknya masya Allah yang ini hormat, yang ini nyatuni, yang ini kemudian ucapannya lembut, masya Allah bahagia itu. Walaupun materinya tidak ada. Allahumma musta'an. Oke, Ikhwan Abidin Azzaikumullah, tentunya kita sebagai seorang muslim yang berupaya untuk mengamalkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita harus menjadi percontohan dalam tabirul walidain, berbakti sama kedua orang tua, dan jangan sampai Ikhwan Abidin Azzaikumullah, kita la qadarullah wa na'udzubillah min dzalik, termasuk orang-orang yang durhaka sama kedua orang tua ya Ikhwan. Allahumma musta'an. Nak tak kira dia. Insyaallah. Ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Apakah Islam menyetujui adanya perbudakan? Bahasanya menyetujui. Apa Islam hanya memberikan keutamaan-keutamaan membebaskan budak saja? Adapun keutamaannya, wah, sudah saya terangkan tadi ya, beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan-keutamaan membebaskan budak. Adapun masalah menyetujuinya, ini relatif. Sebab yang namanya perbudakan di Hanafi bin Azzaqumullah, pada umumnya itu dihasilkan dari pertempuran antara kaum muslimin dengan orang kafir di medan jihad di sabilillah. Paham tak? Kaum muslim menang, dapat ghanimah harta benda, dapat ghanimah apa namanya orang-orangnya, tawanan-tawanan yang ada. Maka saya pun tawanan-tawanan yang ada, baik tawanan laki-lakinya atau tawanan perempuannya, ghanimah. Yang kemudian ghanimah dalam bentuk orang ini tadi itu kepada pimpinan Islam, penguasa muslimin diberi pilihan, atau dia memberi pilihan kepada tawanan tadi. Dia mau tidak membebaskan dirinya dengan tebusan, tamam, bisa dibebaskan, atau yang lain dari pihak penguasa berinisiatif menjadikan tawanan tadi itu untuk menggantikan tawanan kaum muslimin yang cendera di sana. Barter, yakni ditukar. Ya Allah, kaum muslimin berapa tawanannya? 10 orang. Nah, ini juga 10 orang. Tukar. Paham? Atau yang ketiga, ya Allah dimaafkan sama penguasanya. Atau yang keempat, dijadikan sebagai budak. Yang keempat, dijadikan sebagai budak. Nah, untuk yang keempat ini kana bidin azzaqullah, dijadikan sebagai budak, ya berarti masuk dalam ghanimah dan berarti masuk dalam pembagian untuk para mujahidinnya. Nah, iya, dibagi. Kemudian ternyata pas al-akhara misalkan dapat jatah budak. Ya halas. Itu budaknya dia. Di sini baru ada yang namanya perbudakan. Di sini baru ada yang namanya perbudakan. Paham ya, Pak? Paham? Dan ini yang menafikan azabullah untuk budak yang kafir seperti itu. Untuk menggunakan orang-orang kafir. Hah? Dibikin budak. Ngono caranya. Paham ya, Pak? Mahfud. Terkadang mulai karena fitnah azabullah. Memang di masa lalu itu masih ada kebiasaan untuk jual beli orang. Nanti yang kedua ini karena fitnah azabullah. Islam menganjurkan pemeluknya, menganjurkan kaum muslimin untuk membebaskan budak-budak kaum muslimin saja. Untuk orang kafir ngapain dibebaskan mereka itu? Dibebaskan marah keliaran membuat makar jahat untuk kaum muslimin. Bet, jadi budak saja untuk ihana menghinakan orang kafir. Ada. Sementara yang muslimin diupayakan dibebaskan. Ya Allah, bebaskan. Sehingga relatif. Kalau dikatakan menyetujui, ya belum tentu. Nah, kalau untuk budaknya kaum muslimin, mereka Islam berupaya untuk membebaskannya. Raqabatin mu'minah. Sementara untuk budak-budak kafir, iya, sebenarnya budak. Kalau misalnya nebus, jadikan budak untuk ihana, menghinakan orang-orang kafir. Begitu ya, Pak. Dan dun, orang kafirnya itu. Masya Allah. Apakah dibenarkan berziarah kubur dengan disertai menaburkan bunga di atas kubur dengan dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Maestro. Ini tasabbuh Nasara. Menyerupai orang-orang Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang sahih dari sahabat Abdullah ibn Umar atau ibn Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Para siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Tashabbuh bin Nasara, tashabbuh bi ahli kitab. Kalau dalam kuburan, itu bunganya itu sampai nutup kuburan. Tidak ngerti kuburannya mana. Saking banyaknya taburan-taburan bunga yang ada. Nah, terus bagaimana dengan perbuatannya Rasulullah SAW ini? Dikatakan oleh para ulama ikhwah. Mereka semua mengatakan bahwasanya ini khususiah, kekhususan untuk Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan. Dua kuburan ya, Pak. Beliau mengatakan kepada para sahabat, "Innahuma la yu'adzaban." Sesungguhnya dua kuburan ini yang di dalamnya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan dua-duanya tidak diazab karena dosa yang besar. Bala, bahwa kabir. Betul, besar dosanya itu. Dia mengatakan, amma aduhuma. Fakana la yastadiru minal baul. Yang pertama, tidak nutupi diri ketika buang air kecil. Dibuka dalam berita yang lainnya, amma haduhuma fakana la yastanzih minal baul. Yang pertama, tidak membersihkan badannya atau pakaiannya dari percikan-percikan air kencingnya, yang tidak menjaga kesucian ketika buang hajat. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Arab yang lainnya, dia ini biasa mengadu domba di kalangan kaum muslimin. Maka beliau SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah, dibelah dua, ditancapkan satu ke kuburan yang ini, satu ke kuburan yang ini. Beliau mengatakan apa? La'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yanfasa. Barangkali diringankan, diringankan azab kedua orang ini selama tidak kering, selama belum kering. Ini mana bikin azabullah kekhususan untuk Rasul saja. Dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, hadza mu'azzab ya azab. Dan beliau pun juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat demikian. Ada pun yang lainnya, yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, dari mana Anda tahu kemudian orang ini diazab? Dari mana? Enggak tahu kan? Enggak tahu. Dan juga yang mana kita tidak azab Allah? Perbuatan Anda ini berarti Anda telah su'uban, buruk sangka dengan mayat-mayat kaum muslimin. Berarti Anda meyakini dia ini sedang diazab. Sehingga kasih bunga. Sebesar diazab. Masyaallah musta'an, Allahu musta'an. Bagaimana kalau kemudian yang meninggal itu orang yang soleh, yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah, yang di atas sunnah, narsulahul khair, kita mengharapkan kebaikan untuk dia. Dikasih bunga. Ya Allah, ini orang su'uban hada. Su'uban hada. Kemudian dia mengira bahwa orang ini diazab, dikasih bunga. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Ini satu dan terbukti karena beri Allah yang menunjukkan bahwasanya ini kekhususan Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Yang namanya ziarah, cukup kamu datang ke sana, kamu datang ke kuburan, dilepas sandalnya, masuk ke arah kuburan, membaca doa, salam kepada mereka, assalamualaikum ala dia, minal mu'minin awal muslimin, wa inna insyaAllah hukum lahikun, nas'arullah alana wa lakum al-afiyah. Baca salam, masuk melewati sela-sela kuburan, tidak boleh minta kuburan. Kalau ada kuburan yang kamu tuju, kalau enggak ada, cukup kamu apa namanya bertafakur, mengingat mati, ingat bagaimana kamu nanti di akhirat nanti, di situ selesai, kalau pulang, itu namanya ziarah kubur. pada yang kamu tuju, datang ke tempat itu. Kamu doakan kepada Allah Subhanahu wa taala mengarah ke arah kiblat, bukan ke arah kuburan. Mengarah ke arah kiblat, kamu doakan kebaikan untuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang saja ke kelas. Tujuan ziarah kubur kata Rasulullah, li'annaha tuzakkirukumul maut. Tujuan ziarah kubur ialah mengingatkan kita akan mati. Halus, pulang saja. Itu yang namanya ziarah kubur. Ada lagi yang lain, enggak ada kemudian bawa bunga atau bunga apa namanya, kamboja atau melati oleh bunga apa itu yang dibawa biasanya nong lari sih jual bunga, bawa bunga, bawa bunga pokoknya kemudian taburkan, kemudian dipercik air terus biar basah, biar dingin kulitnya, biar dingin, siapa tahu diadab, dikasih api, dikasih percikan-percikan air biar apinya mati. Agaknya, Allah bisa. Seperti itu. Belum lagi kemudian tambah lagi. Apa namanya tidur situ, baca Quran di situ, baca Quran, nangis-nangis situ, nangis-nangis kenapa kamu mati, gini-gini. Nah, ini akalnya merawat mayit. Haram, akhlaknya orang jahiliyah. Baca Quran, jangan khusyuk di kuburan, masya Allah. Kalau di masjid, tidak khusyuk, Evan. Di kuburan, khusyuknya luar biasa. Sampai nangis-nangis. Tidak tahu nangisnya kenapa. Tidak tahu nangisnya karena memang baca ayat azab. Walau nangisnya karena ketika mati sama ibunya. Walau nangisnya karena punya utangnya. Walau nangis khusyuk. Ada fit'ah. Itu sebenarnya tidak ada contohnya dalam Islam. Islam tidak mengajarkan demikian. Dan sangat dikhawatirkan sekali menjurus kepada sampai pada tingkat menjadikan kuburan sebagai sesembahan selain Allah yang sekarang ini Bismillahirrahmanirrahim sangat marak di kalangan kaum muslimin. Allahumma musta'an. Nakfi lahuna. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.